Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fillah. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian akidah, sebuah risalah yang berjudul Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, yang pada pembahasan malam ini kita akan mengkaji tentang akidah Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, kalam Allah bukan makhluk. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan wal Qur'anu kalamullah azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bi makhluqin fayabid. Al-Qur'an adalah kalam, ucapan Allah azza wa jalla, dan dari sisinya, dari sisi Allah, bukanlah makhluk sehingga tidak akan binasa. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah yang berasal dari sisi Allah, bukan makhluk sehingga tidak akan binasa. Nah, ini ucapan dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, merangkum aqidah para ulama hadis Ahlus Sunnah yang membedakan aqidah Ahlus Sunnah dengan aqidah Jahmiyah maupun Mu'tazilah. Kita akan sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan benarnya ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala ini. dalam Al-Quran, dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Jika ada salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, berilah perlindungan hingga ia mendengar kalam Allah, mendengar Al-Quran. Nah, jika seorang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berikan perlindungan hingga dia mendapatkan pengajaran keindahan-keindahan Islam, mendengar dan menyimak kalam Allah yaitu Al-Quran dibacakan. Nah, ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah artinya bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan makhluk. Kemudian dari sisi dalil, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali ada orang-orang berkumpul datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, beliau mendakwahkan Islam. Orang-orang dari luar daerah banyak yang datang ke Makkah untuk beribadah haji walaupun mereka belum kenal Islam, karena mereka mengikuti ibadah haji itu dengan tata cara ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sebelumnya. Mereka datang ke Makkah, Nabi berdakwah, berseru kepada kabilah-kabilah yang datang itu. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, Nabi menyatakan, "Ala rajulun yahmiluni ila qaumih fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi." Apakah ada seorang laki-laki yang akan membawaku pada kaumnya? Sesungguhnya Quraisy, orang-orang Quraisy telah menghalangi aku dari menyampaikan kalam Rabbku, menyampaikan Al-Quran. Nah, jadi Nabi mendatangi kerumunan-kerumunan, kabilah-kabilah, mendakwahkan Islam, dan beliau menjajaki kemungkinan hijrah ke sebuah tempat jika di tempat itu akan ada orang-orang yang siap membela Nabi, menerima Islam dan siap membela dakwah Nabi. Maka beliau berkeliling ke kabilah-kabilah itu. Apakah ada seseorang yang akan membawa aku kepada kaumnya, yang akan membela aku? Sesungguhnya aku di sini, di negeri ini, di Makkah, kaumku, kaum Quraisy menghalangi aku untuk menyampaikan kalam Rabbku, yaitu Al-Quran. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, disahihkan oleh Az-Zahabi dan juga Syekh Al-Albani, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, adalah hadis riwayat Muslim, bimbingan Nabi, zikir yang dibaca kalau kita singgah di sebuah tempat, membaca zikir ini diharapkan Allah akan melindungi kita dari berbagai macam gangguan makhluk apapun, yaitu bacaan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung, bikalimatillahit tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Barang siapa yang membaca ini di sebuah tempat, maka dia akan terhindar dari berbagai macam keburukan makhluk apapun selama dia berada di tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Nabi berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk, menunjukkan bahwa kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Karena Nabi berlindung dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Itu menunjukkan bahwa kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah itu bukanlah makhluk. Nah, kita sudah membaca dalilnya dan kita akan mengkaji sejarah dalam Islam. Kenapa akidah ini begitu penting? Sepintas, kalau kita belum memahami, kita akan merasa, kenapa pembahasan seperti ini dibahas? Apa urgensinya? Nah, seberapa besar kepentingannya, manfaatnya? Nah, kalau kita sekedar membaca ucapan para ulama dalam kitab akidah mereka, menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, tanpa mengerti sejarah, kita akan meremehkan nilai besar dari kandungan akidah ini diperjuangkan. Nah, padahal untuk sampai kepada kita akidah ini, para ulama berjuang sampai ada yang harus terlepas nyawa dari tubuhnya, dan ada yang harus menghadapi berbagai macam siksaan bertubi-tubi dalam belasan tahun sekedar untuk memperjuangkan akidah diyakini oleh umat setelahnya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Nah, nah, mungkin volumenya bisa dikeraskan, nah, karena kurang kurang jelas mungkin. Nah, nah, kita lanjutkan. Jazakumullah khairan. Nah, kalau kita mengkaji sejarah, sejarah Islam dinasti Abbasiyah, dinasti Abbasiyah mulai dari Khalifah Harun al-Rashid, Harun al-Rashid di Baghdad. Khalifah ini termasuk khalifah yang dekat dengan ulama. Beliau menjadikan murid senior Abu Hanifah sebagai penasehat. Beliau berjalan di atas akidah Ahlussunnah, Harun al-Rashid. Nah, cuma yang banyak berkembang kisah-kisah tentang Harun al-Rashid lebih banyak kisah-kisah fiktif. Beliau banyak diperdaya oleh Abu Nawas. Nah, padahal sebenarnya beliau termasuk salah satu khalifah yang baik, yang bertakwa kepada Allah dan juga dekat dengan ulama Ahlussunnah. Nah, di masa pemerintahan Harun al-Rashid, orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang tidak berani menampakkan dirinya. Harun al-Rashid pernah mengetahui bahwa Bishr bin Riyad al-Marisi menyebarkan akidah Mu'tazilah dan Jahmiyah, maka beliau mengancam. Jika aku bertemu dengan Bishr bin Riyad, aku akan bunuh dia. Aku akan tegakkan hukuman mati kepada dia. Karena dia telah menyebarkan akidah-akidah yang menyimpang di tengah kaum muslimin. Maka Bishr bin Riyad dan orang-orang yang memiliki pemahaman Mu'tazilah, pemahaman yang menyimpang, mereka tidak berani terang-terangan, bahkan sembunyi dari satu tempat ke tempat lain di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Kemudian Harun Ar-Rasyid sebelum meninggal berwasiat agar anaknya yang bernama Al-Amin menggantikan dia. Dan beliau berwasiat juga, kalau nanti Al-Amin meninggal, saudaranya, saudara seayah lain ibu, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, akan menggantikan sebagai khalifah. Itu pesan dari Harun Ar-Rasyid kepada dua anaknya, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Dahulukan Al-Amin sebagai khalifah, kalau dia meninggal nanti, ganti oleh saudaranya, yaitu Al-Ma'mun. Saudara seayah lain ibu. Maka kemudian setelah Harun Ar-Rasyid meninggal, Al-Amin menggantikan. Dan ternyata Al-Amin ini mewasiatkan sepeninggal dia yang menggantikan tahta kepemimpinan adalah anaknya. Maka ini menimbulkan gejolak dan ketidakpuasan dari Al-Ma'mun, anak dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian terjadilah perang saudara, pertumpahan darah hingga Al-Amin meninggal, digantikan oleh Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun dikenal sebagai khalifah yang suka berdebat dan suka mempelajari ilmu filsafat. Di masa pemerintahan dialah digalakkan penerjemahan kitab-kitab atau tulisan-tulisan filsafat karya Aristoteles, Plato, Socrates, dan yang lainnya dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Bahkan beliau menjadikan Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan pribadi milik Harun Ar-Rasyid awalnya, diperluas fungsinya menjadi tempat untuk berdiskusi, menerjemahkan karya-karya filosof ke dalam bahasa Arab. Sehingga tersebarlah, mulai masuk filsafat ke dalam komunitas kaum muslimin. Di situ mulai rusak akidah kaum muslimin. Ketika mengetahui bahwa Khalifah Al-Ma'mun yang suka dengan filsafat berkuasa, maka orang-orang yang menyimpang, yang menyembunyikan dirinya di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid mulai menampakkan diri, mendekati Khalifah. Di antaranya Bishr bin Riyad Al-Marisi dan juga Ibnu Abi Duad, tokoh-tokoh Mu'tazilah yang tidak meyakini adanya sifat-sifat bagi Allah. Dan dia menjadi orang dekat penasihat raja, penasihat khalifah. Kemudian dia membisikkan kepada khalifah untuk menyebarkan akidah bahwa Al-Quran adalah makhluk sebagai ideologi negara. Ideologi yang harus dipaksakan kepada seluruh lapisan kaum muslimin, masuk menjadi kurikulum dalam pelajaran-pelajaran sekolah, dan juga harus diyakini oleh para ulama. Maka sejak itu para ulama diuji. Kalau mereka tidak mau meyakini Al-Quran sebagai makhluk, maka mereka akan dilepaskan dari jabatan-jabatan kepemerintahan sebagai qadhi, sebagai orang yang memberikan fatwa. Dilepaskan dari jabatan dan tunjangan-tunjangan dihapuskan. Itu tahap awal. Tahap berikutnya mulai dengan ancaman yang lebih keras. Bagi yang tidak mau meyakini akidah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, maka dia akan dipenjara, dibelenggu, hingga mati di penjara. Sebagai contoh, Al-Imam Al-Buwaiti yang pernah kita singgung. Al-Imam Al-Buwaiti ini adalah pengganti Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ketika Al-Imam Asy-Syafi'i meninggal, yang menggantikan mengajar murid-murid Al-Imam Asy-Syafi'i adalah Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullah. Tetapi ketika beliau tidak mau meyakini Al-Quran sebagai makhluk, beliau dipanggil dan dipenjara hingga meninggal dalam keadaan terbelenggu di penjara. Al-Imam Al-Buwaidi. Nah, kemudian yang menggantikan Al-Imam Al-Buwaidi adalah Al-Imam Al-Muzani, ulama yang kita kaji risalahnya. Nah, tapi Al-Imam Al-Muzani tidak mau terang-terangan menunjukkan akidah beliau kalau tidak ada yang bertanya, karena kondisinya sangat mengkhawatirkan. Semua ulama dalam ancaman. Maka tidak sedikit para ulama yang kemudian harus bertauriah, mengatakan ucapan seakan-akan dusta, padahal maksudnya yang lain. Bertauriah untuk mencari keselamatan. Dan tidak sedikit yang terpaksa mengikuti akidah itu dalam keadaan khawatir mendapatkan sabetan pedang dari penguasa. Hingga kemudian tersisa 4 orang yang terang-terangan tidak mau meyakini Al-Quran sebagai makhluk. 4 orang. Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Muhammad bin Nuh, kemudian As-Sajjadah, dan Al-Qawariri. 4 orang ini kemudian dipanggil mendekati Khalifah ke Baghdad. Dipanggil sampai setelah di bawah ancaman, tersisa 2 orang. As-Sajjadah dan Al-Qawariri terpaksa mengakui bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan tersisa 2 orang, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh, yang tetap konsisten tidak mau meyakini Al-Quran adalah makhluk. Karena kalau sampai diyakini Al-Quran adalah makhluk, konsekuensinya luas. Kalau Al-Quran adalah makhluk, sebagaimana makhluk lain, Quran tidak dianggap sempurna. Sebagaimana makhluk, makhluk siapapun tidak ada yang sempurna. Dan keyakinan Al-Quran adalah makhluk juga akan berimplikasi menafikan sifat-sifat Allah berkaitan dengan akidah. Nah, ini akidah yang tidak main-main. Bahkan para ulama menyatakan bahwa barang siapa yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Perhatikan, penguasa di masa itu memaksakan doktrin kekafiran karena dipengaruhi oleh orang-orang yang diulamakan, yang berpemikiran menyimpang, yang di masa ayahnya dulu ulama-ulama itu, ulama-ulama su tadi bersembunyi. Nah, maka tersisa Muhammad bin Nuh dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam keadaan dibelenggu tangan dan kakinya, beliau diperjalankan dengan unta dari Baghdad hingga ke Tarsus dalam perjalanan yang cukup jauh, hingga di perjalanan Muhammad bin Nuh meninggal dunia dan Imam Ahmad mengurus jenazahnya dalam keadaan tangan dan kaki terbelenggu, memandikan, mengkafani dan menyolatkan jenazahnya. Tersisa Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum melanjutkan perjalanan, Al-Imam Ahmad bin Hanbal berdoa di keheningan malam di saat tahajud. Salah satu bagian dari untaian doa yang beliau panjatkan adalah, "Ya Allah, jika memang Al-Quran adalah kalammu, bukan makhluk, maka jangan pertemukan aku dengan Al-Ma'mun." Pagi hari, setelah Al-Imam Ahmad bermunajat dalam munajat panjang dalam sholat tahajudnya dengan bacaan doa yang semacam itu, tersiar kabar Al-Ma'mun meninggal tanpa sebelumnya mengalami sakit ataupun perasaan menjelang orang yang meninggal dunia. Seakan-akan mati tiba-tiba, Al-Ma'mun meninggal. Al-Ma'mun sebelum meninggal berwasiat kepada adiknya yang bernama Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah diwasiatkan oleh Al-Ma'mun, "Kalau engkau jadi penggantiku nanti, teruskan doktrin ini sebagai akidah negara. Akidah Al-Quran adalah makhluk." Maka Al-Ma'mun meninggal, diganti Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah meneruskan program dari kakaknya sebelumnya, mendoktrinkan keyakinan kufur ini sebagai akidah negara. Dipaksakan. Dan Al-Imam Ahmad tetap diperjalankan hingga ke istana negara dan beliau dipenjara di sana dalam keadaan terbelenggu tangan dan kakinya. Beliau mengimami sholat orang-orang yang berada di penjara dalam keadaan terbelenggu tangan dan kaki beliau. Dan setiap, hampir setiap hari berdatangan ulama-ulama yang diutus oleh Al-Muqtasim Billah untuk mendebat Imam Ahmad bin Hanbal, memaksakan keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Dua orang, besoknya lagi berganti dua orang. Ulama-ulama itu bergantian, ulama-ulama suh, ulama-ulama Mu'tazilah, bergantian mendebat Imam Ahmad di penjara. Dan ada beberapa kali majelis Imam Ahmad didatangkan di hadapan Khalifah Al-Mu'tasim Billah dan juga dikelilingi oleh ulama-ulama suh tadi. Beliau diadili, dikeroyok dengan berbagai macam paksaan-paksaan dalil, bukan dalil, untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk. Tetapi Al-Imam Ahmad dengan kekuatan yang Allah berikan, keteguhan yang Allah berikan, kesabaran yang Allah berikan, ilmu yang ada pada beliau, tetap konsisten memperjuangkan Al-Quran bukan makhluk. Dengan menyebarkan hujah-hujah beliau, beliau jawab dengan hujah dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika dipaksa oleh Al-Mu'tasim Billah, apa yang engkau cari wahai Ahmad? Dalam keadaan diselingi antara perdebatan dengan siksaan. Kalau tidak disiksa, beliau didebat, dipenjara. Dan sebagian ahli sejarah menceritakan bagaimana pedihnya siksaan pada waktu itu dengan cambukan-cambukan yang kalau seandainya dipukulkan kepada binatang-binatang yang ukuran tubuhnya besar seperti gajah ataupun unta yang besar, niscaya akan binasa binatang-binatang itu. Tapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal tetap kokoh dalam meyakini akidah ini. Sebelum meninggal, Muhammad bin Nuh berpesan kepada Imam Ahmad, "Wahai Ahmad, engkau bukan seperti aku. Engkau lebih diikuti orang-orang. Seandainya engkau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka semua orang akan ikut meyakini Al-Quran adalah makhluk. Maka tetaplah engkau berjuang. Sekalipun engkau tidak dibunuh dengan pedang penguasa, engkau akan mati." Maka ini termasuk ucapan-ucapan yang menguatkan Imam Ahmad untuk tetap istiqomah meyakini akidah Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Demikian terus Imam Ahmad disiksa, ya, hingga kemudian meninggal Al-Mu'tasim Billah, diganti oleh anaknya Al-Wasiq. Al-Wasiq, anaknya ini lebih parah lagi. Al-Wasiq, dia bahkan belajar kepada ulama Mu'tazilah yang bernama Ibnu Abi Duad. Bukan sekedar pengagum, tapi muridnya. Maka kemudian ketika di masa pemerintahan Al-Wasiq Billah, salah satu hal yang menunjukkan dia sangat menekankan akidah ini masuk ke dalam seluruh lapisan masyarakat, sampai-sampai ketika ada tawanan-tawanan muslim yang masih ditawan oleh bangsa Romawi, bangsa-bangsa Nasoro, tawanan-tawanan itu diuji. Kalau dia meyakini Al-Quran adalah makhluk, maka dia akan ditebus untuk kembali kepada keluarganya. Tapi kalau dia tidak meyakini Al-Quran adalah makhluk, dia tidak akan ditebus, dibiarkan berada dalam tawanan bangsa Romawi. Ini yang ada di masa pemerintahan Al-Wasiq Billah. Sampai-sampai sekelompok ulama fikih mendatangi penjara Al-Imam Ahmad, menyampaikan aspirasi masyarakat, karena khalifah sudah semakin bertindak melampaui batas. Mereka mengatakan, "Wahai Imam, sesungguhnya di belakang Anda berdiri sekian banyak kaum muslimin siap menunggu komando Anda. Kalau Anda menyatakan gulingkan penguasa, mereka akan bergerak bersama seluruhnya mengikuti bimbingan Anda." Al-Imam Ahmad di penjara, tapi masih meyakini Al-Wasiq Muslim. Masih meyakini Al-Wasiq Muslim. Beliau tidak mengkafirkan al-ma'mun. Beliau tidak mengkafirkan al-muqtasim billah. Beliau tidak mengkafirkan al-wasif. Padahal di masa kepemimpinan tiga khalifah ini, suatu akidah kekufuran dipaksakan. Tetapi Al-Imam Ahmad meyakini bahwa penguasa pada waktu itu tidak paham permasalahan. Hanya menjadi boneka yang disetir oleh ulama-ulama jahat yang memasukkan keyakinan menyimpang ke dalam penguasa tersebut. Maka ternyata Al-Imam Ahmad menasihati orang-orang yang di luar penjara untuk bersabar. Bersabarlah kalian hingga Allah mengganti orang-orang yang baik, orang-orang yang buruk dengan orang-orang yang baik. Nah, subhanallah, orang yang di penjara menasihati yang di luar penjara untuk bersabar. Nah, hingga kemudian Al-Wasik Billah meninggal dunia dalam masa pemerintahan sekitar 5 tahun, diganti oleh Al-Imam Mutawakkil. Al-Imam Al-Khalifah Al-Mutawakkil ini berbeda dengan 3 khalifah sebelumnya. Dia mengikuti akidah Ahlus Sunnah, sangat menghormati Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan mengirimkan berbagai macam bantuan dan dana kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ditolak oleh Al-Imam Ahmad, dialirkan kepada para ulama-ulama yang lain yang lebih membutuhkan. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membuat jaya dan menyelamatkan kaum muslimin dengan Abu Bakar As-Siddiq pada saat banyak orang-orang yang keluar dari Islam, dan menyelamatkan kaum muslimin dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan kekokohan tetap memperjuangkan akidah Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, yang kemudian diwariskan kepada kaum muslimin setelahnya menjadi akidah mereka, akidah yang selamat, tidak terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah. Nah, itu secara ringkas perjalanan sejarah bagaimana para ulama kita berjuang menjaga akidah ini. Kalau kita alhamdulillah tinggal baca, tinggal mencatat, tinggal menulis, kemudian meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Padahal di balik itu sekian ulama terbunuh untuk menjaga akidah ini tetap ada di kalangan kaum muslimin. Nah, di masa pemerintahan Al-Mutawakkil Al-Allah, kemudian tidaklah Al-Mutawakkil menunjuk seorang qadhi kecuali meminta pertimbangan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah nama-nama ini layak untuk menjadi qadhi? Kalau seseorang yang dicoret, dia tidak masuk dalam daftar Imam Ahmad, tidak dijadikan sebagai qadhi. Nama-nama yang diajukan Imam Ahmad, mereka dijadikan sebagai qadhi. Nah, dan atas dasar itulah kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal dikenal dengan sebutan Imam Ahlus Sunnah. Karena beliau berjuang menjaga akidah kaum muslimin saat fitnah yang sangat dahsyat. Tidak dalam satu kali dua kali Al-Imam Ahmad dicambuk hingga terluka kepalanya. Tidak satu kali dua kali beliau pingsan akibat cambukan itu. Tetapi selama bertahun-tahun beliau sabar di dalam menghadapi ujian tersebut. Kalau dari kurun 3 khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik, totalnya sekitar 15 tahun. 15 tahun beliau bersabar atas kedzaliman penguasa hingga Allah gantikan penguasa yang baik, dan beliau membimbing umat untuk tidak melakukan kudeta meski seperti itu kadar kepemimpinan di masa beliau. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Waktu Isya kurang berapa menit lagi? 16 menit lagi. Nah, kita baca beberapa pertanyaan yang belum terjawab di pekan sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, sekarang sudah memasuki bulan Desember, sebagian orang sudah persiapan tahun baruan. Bagaimana hukumnya kita ikut mengucapkan selamat tahun baru? Wassalamualaikum. Ada fatwa dari para ulama Ahlus Sunnah Ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga para ulama yang lain, tidak bolehnya kita mengucapkan selamat pada peringatan-peringatan seperti itu, baik itu tahun barunya apalagi Natalnya. Nah, maka itu adalah sebuah hal yang dilarang. Nah, apalagi tahun baru itu dalam sejarahnya ada keterikatan erat dengan perayaan Natal tadi. Nah, ada fatwa dari para ulama, kita tinggal mengikuti bimbingan mereka. Ketika mereka memfatwakan tidak diperbolehkan, maka kita juga mengikuti mereka, karena Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Setelah mendapat jawaban, amalkan sesuai bimbingan mereka. Pertanyaan berikutnya, apakah menjelaskan penyimpangan suatu kelompok seperti Qadariyah, Murji'ah, Khawarij dan sebagainya termasuk ghibah? Barakallahu fikum. Ada ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Mungkin nanti di waktu pembahasan tentang ghibah juga sempat kita singgung. Beliau menjelaskan Al-Hasan Al-Basri ini murid dari sekian sahabat Nabi. Beliau menyatakan, laisa li ahli bid'ah ghibah. Tidak ternilai ghibah yang dilarang ketika kita membicarakan tentang ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang. Nah, demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika dalam sebagian majlis beliau, beliau menyebutkan fulan menyimpang saat sudah berada di pemerintahan khalifah yang berada di atas sunnah. Dia terang-terangan jelaskan, fulan menyimpang, fulan ahlul bid'ah. Fulan tidak boleh diambil ilmunya. Nah, maka ketika ada seorang yang bertanya, wahai imam, apakah ini bukan ghibah? Kata Imam Ahmad, bukan, ini bukan ghibah. Ini adalah nasihat. Ini adalah an-nasihat. Nasihat bagi kaum muslimin. Yang Nabi SAW menyatakan, ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat. Kalau aku tidak menjelaskan, engkau tidak menjelaskan sebuah penyimpangan, bagaimana orang tahu penyimpangan tersebut? Nah, ini kata Imam Ahmad dalam sebagian ucapan beliau. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang bisu imannya, ini terkait dengan pembahasan iman pekan kemarin. Bagaimana dengan orang yang bisu imannya padahal dia tidak bisa melafazkan? Nah, kita kemarin bahas bahwa iman itu berupa keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Bagaimana orang yang tidak bisa melafazkan, maka dia udzur. Dia udzur. Demikian juga semua bentuk sholat. Ya. Sholat itu ada bacaan-bacaan yang hukumnya rukun, ada yang wajib, harus dibaca. Tetapi ketika dia bisu, maka dia udzur. Dia tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar. Padahal takbiratul ihram adalah rukun. Tapi ketika dia bisu, maka dia udzur. Dia mendapatkan keringanan yang tidak terjadi pada orang lain. Kalau pada orang lain lupa baca Allahu Akbar, dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, tidak sah. Tapi bagi orang-orang yang memiliki udzur, dia tidak berdosa. Karena itulah yang sesuai dengan kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, bagaimana dengan mobil yang diparkir di pinggir jalan kemudian dicuri, apa pencurinya terkena hukum potong tangan? Nah, ya. Karena itu sebenarnya dijaga, dilindungi. Tapi ada orang yang mengambil hak orang lain dengan kadar di atas 1/4 dinar mahal, yang itu kalau diterapkan hukum Islam, dia secara pembahasan fikih kitabul jinayat, dia mestinya jika laporan masuk kepada waliul amr, maka waliul amr bisa menerapkan hukum potong tangan. Apa arti shaghirah? Shaghirah artinya dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa itu terbagi menjadi dua. Ada kabirah, ada shaghirah. Kabirah dosa besar. Shaghirah dosa kecil. Apa pembedaan antara dosa besar dengan dosa kecil? Kapan dosa ini kecil, kapan dosa ini besar? Dosa besar, kata para ulama, adalah dosa-dosa yang memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya, diterapkan hukum had di dunia. Contoh, zina diterapkan hukum had, rajam bagi yang sudah menikah. atau diasingkan selama setahun bagi yang belum pernah menikah, itu hukum had. Maka zina itu dosa besar. Potong tangan bagi pencuri, maka pencurian itu termasuk dosa besar. Hukuman cambuk bagi orang yang minum khamr, misalkan. Apa yang misalnya? Semua dosa yang di dalam aturan syariat ada hukum had, itu dosa besar. Kriteria yang berikutnya, yang termasuk dosa besar, itu adalah dosa yang di dalam dalil Quran maupun hadis ada ancaman dengan nerakanya. Ancaman dengan neraka. An-nar. Nah, semua perbuatan yang di situ ada ancaman an-nar, masuk kategori dosa besar. Nah, contoh, isbal. Berpakaian menjulur dari atas sampai kaki, kainnya melampaui mata kaki. Nah, itu baik itu pakaian panjang seperti jubah dari atas, gamis ataupun sirwal kata Imam Az-Zahabi, ataupun sarung melampaui mata kaki, maka itu masuk kategori dosa besar. Karena hadisnya, hadis riwayat Al-Bukhari menyatakan ma asfala minal ka'bain minal izar fa finna. Apa yang berada di bawah mata kaki dari kain sarung, maka itu terancam dengan an-nar. Nah, ini satu contoh. Satu contoh perbuatan yang di situ ada ancaman dengan an-nar, maka itu masuk kategori dosa besar. Atau kriteria berikutnya, ketika di dalam perbuatan itu ada ancaman laknat dari Allah. Setiap perbuatan yang di situ terkena laknat dari Allah masuk kategori kabirah, dosa besar. Nah, ini beberapa contoh kriteria, ya, masuk kategori dosa besar. Sehingga dosa-dosa besar itu cukup banyak. Al-Imam Az-Zahabi menyusun menjadi 70 dosa besar. Ya. Bukan hanya 7 yang disebutkan oleh Nabi, 7 itu bukan batasan. Karena Nabi menjelaskan di dalam hadis-hadis lain yang terpisah. Ketika dikumpulkan oleh ulama, Az-Zahabi menjadi 70. 70 sekian dosa besar. Nah, sedangkan yang tidak masuk kriteria tadi, itu masuk dosa kecil. Dosa kecil itu, kalaupun tidak sempat bertaubat, maka akan terhapus dengan sholat 5 waktu yang satu, dengan sholat 5 waktu yang berikutnya, umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya, jumat yang satu dengan jumat yang berikutnya. Nah, berikutnya, bila mendoakan orang banyak, Rabbil Firli Wali Walidayya dan seterusnya, apa ada yang perlu diganti? Kalau kita mendoakan orang banyak, Rabbil Firli diganti Rabbana Firlana. Wali Walidayya diganti menjadi Wali Walidina. Rabbana Firlana, wahai Rabb kami, ampuni kami. Wali Walidina dan orang-orang tua kami. Nah, kalau sendiri, dengan Rabbil Firli Wali Walidayya. Untuk sholat Jumat, bagaimana untuk juru parkir yang tidak pernah mengikuti sholat Jumat, mohon dijelaskan hukumnya. Nah, kalaupun ada dan dipandang perlu berdasarkan musyawarah ada yang menjaga karena ancaman pencurian yang begitu besar dan sudah atau sudah pernah terjadi. Nah, kalaupun ada petugas, sebaiknya petugas itu bisa bergantian sehingga jangan sampai dia selalu setiap Jumat tidak bisa. Nah, kalaupun dia pada Jumat ini karena ada tugas seperti itu, maka sebaiknya bagi yang memiliki kebijakan di dalam menunjuk atau memilih bisa mencarikan orang lain yang juga amanah untuk bergantian sehingga orang yang tadi Jumat ini tidak bisa, dia bisa di Jumat berikutnya untuk sholat Jumat. Tidak terus-menerus meninggalkan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu, kalau disebut dalam hadis At-Tirmidzi, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, karena meremehkan, malas, nah, maka terancam akan ditutup pintu hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akibatnya sulit untuk menerima kebaikan-kebaikan. Nah, walaupun kita tidak menyatakan bahwa dia melakukannya karena tahawunan, tapi sebaiknya diupayakan ada pergantian sehingga tidak terus-menerus setiap Jumat dia tidak bisa sholat Jumat. karena bagaimanapun pahala sholat Jumat sangat-sangat besar, jauh dibandingkan sekedar sholat zuhur. Nah, insya Allah suatu waktu kita akan bahas fikih tentang sholat Jumat. Nah, baik, sudah masuk waktu isya, oke? Okay. Ada pertanyaan, suami kerja di toko retail yang mana di toko tersebut menjual khamr. Apakah suami sebagai pekerja juga ikut berdosa? Yang pertama, sebagai karyawan, dia sampaikan keluhan, nasihat. Ya, kalau pimpinannya muslim, dia sampaikan. Kalau pimpinannya non-muslim, dia sampaikan. Saya tidak bisa menjual yang seperti itu. Selama dia tidak termasuk orang yang bersentuhan langsung di dalam memfasilitasi menjual, semoga termasuk hal yang dimaafkan. Nah, wallahu a'lam. Baik. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.